Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masuk kepada al-mas'alun, masalah yang ke-40 daripada masail jahiliyah. Qala Syekh Shalih Fauzan, juhudur rabbi subhanahu wa ta'ala. Juhud terhadap ar-rabb subhanahu wa ta'ala, mengingkari keberadaan daripada ar-rabb subhanahu, mengingkari daripada keberadaan sang penguasa alam semesta. Qala al-mu'allif rahimahullah al-mas'alatul arba'un at-ta'til ka qawli ali fir'aun. Masalah yang ke-40 yakni at-ta'til, peniadaan, yakni pengingkaran terhadap keberadaan Rabbul Alamin. Ka qawli ali fir'aun, seperti ucapan Fir'aun dan bala tentaranya, pengikut-pengikutnya. Ma'alim tulaku min ilahin ghairi, kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku tidak mengetahui bagi kalian ada Tuhan selainku, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Qala Syarif Habibullah ta'ala, at-ta'til fil asal ikhla'us syai'. Ta'til secara asal maknanya adalah ikhla'us syai', mengosongkan sesuatu. Yuqalu atala al-makan idza akhlahu, dikatakan atala al-makan apabila tempat tersebut dikosongkan. Dalam bahasa Arab, kalimat atala al-makan artinya mengosongkan tempat. Tempat itu kosong. Wa yuqal imrah atil, dan dikatakan wanita atil, bukan atilah ya, atil. Imra'at atil, yakni khaliyah minal huli. Seperti imra'ah hamil, tidak perlu hamilah, tapi hamil. Hamil dengan hamilah beda artinya. Kalau hamil itu artinya mengandung, hamilah artinya membawa sesuatu. Nah, atil artinya ya, khaliyah minal huli. Imra'atun atilun, khaliyatun minal huli, yakni wanita yang apa adanya, tidak memakai berbagai macam perhiasan-perhiasan menunjukkan kecantikannya. Wanita yang cantik alami, tidak dengan make up, tidak dengan lipstik, tidak dengan anting, giwang, kalung, cincin, gelang, ya, wanita yang anggun, yang tampak keasliannya secara alami, kecantikannya secara alami. Ini imra'ah atil. Fata'atil huwa ikhla'us syai'an ghairi. Maka ta'atil artinya adalah ikhla'us syai'an ghairi, mengosongkan sesuatu dari selainnya. Wal muradu bihi huna, adapun yang dimaukan di sini kalimat at-ta'til, yakni ikhla'ul kaun an khaliqih. Ini mengosongkan, ini meniadakan dari alam semesta ini, meniadakan pada alam semesta ini dari sang pencipta, bahwa alam semesta ini tidak dicipta, tetapi sudah ada semenjak dahulu kala. Wa nafju an yakuna hunaka khaliqun li hadzal kaun. Ini meniadakan keberadaan sang pencipta untuk alam semesta. Wa innama wujida natijatat tabi'ah. Alam semesta ini terwujud semata adalah karena hukum alam. Kama yaqulun, sebagaimana ucapan mereka. Ya, ini teori-teori orang kafir dengan teori-teori meledak dan sebagainya itu. Memang Allah Subhanahu wa taala menciptanya demikian, dalam artian dahulu apa namanya langit dan bumi ini kana tarabqan fafataknahuma. Dahulu itu satu, yang kemudian Allah pisahkan keduanya. Ya, proses daripada hal tersebut mungkin dengan apa yang dipelajari oleh manusia, yang itu semua sebatas dengan prasangka dan prasangka, dengan teori-teori mereka ya tentunya. Mereka menyebutnya sebagai ledakan. Kemudian terjadi pecahan-pecahan, kemudian menjadilah ini dan itu berbagai macam daripada benda-benda langit dan benda-benda angkasa. Dan di sana ada bintang-bintang. Akan tetapi tentu sesuatu yang bersifat ledakan, sesuatu yang tidak teratur kan. Di awal perwujudannya adalah sesuatu yang tidak teratur. Bagaimana kemudian setelah berlangsungnya kemudian menjadi teratur, kalau bukan karena ada yang mengaturnya? Ini secara akal pun tidak akan bisa diterima. Akal yang sehat akan menolak teori tersebut. Allah di dalam Al-Quran menyebutkan memang samawati wal ard kana tarabqan, langit dan bumi itu dahulunya adalah satu kesatuan. Fafataknahuma, kemudian kami pisahkan keduanya. Ya, ini Allah yang menyebutkan demikian, Allah yang menciptakannya, Allah yang kemudian mengaturnya, Allah yang kemudian menjadikan pada bumi ini ada matahari, ada bulan, ada terjadi pergantian siang dan malam, adanya udara untuk layak jadi kehidupan. Ini semua adalah kehendak dari Rabbul Alamin, Ahkamul Hakimin, yang berbuat segala sesuatu dengan penuh hikmah. Sesuatu yang terjadi di awal, misal ya, di awal dengan tanpa teratur, seperti terjadi misalnya percikan konsleting listrik, sesuatu yang tidak ada yang menyengaja, tidak ada yang apa istilahnya mengaturnya ya. Kemudian konslet tersebut membuat percikan api yang kemudian setelah itu membakar. Maka api tersebut akan berkobar dan berkobar terus, karena awalnya bukan suatu yang diatur, maka dia akan terus membakar apa saja yang ada di sekitarnya, menjadi kebakaran yang sangat besar, menjadi kerusakan ya. Sesuatu yang tidak teratur dan tidak beraturan itu akan membawa kepada kerusakan ya. Berbeda dengan api yang sudah diatur sedemikian rupa, menjadi kompor, gasnya diatur ya, ada regulatornya, ada pemantiknya, ada pembesar pengecilnya, sehingga bermanfaat karena bisa diatur, ada pengaturnya. Itu akal akan berbicara seperti itu. Sesuatu yang awalnya adalah tidak teratur, maka akan berlangsung dengan kerusakan. Turun air misalnya, hujan yang sangat lebat kemudian membawa kepada banjir di sana sini. Dari sisi air banjir yang tidak diatur oleh manusia itu loh, bukan dari sisi bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkannya dari langit. Iya. Kemudian air yang manusia tidak mengaturnya, otomatis air akan melanda siapa saja dan mengena apa saja, merusak segala sesuatu dari peradaban manusia. Berbeda dengan air keran ya, air yang dialirkan lewat PDAM ya, bisa dibesar kecilkan sesuai dengan masalah dan kebutuhan, membawa kepada dampak manfaat kepada manusia. Kenapa? Karena diatur. Alam semesta pengaturannya luar biasa seperti ini, kok bisa dikatakan bahwasannya itu tidak ada penciptanya? Wa imamul mu'attilah huwa Fir'aun, kata Syekh. Dan dedengkotnya mu'attilah adalah Fir'aun. Sebetulnya Fir'aun ini juga hanya sekedar ikut-ikutan pada orang-orang kafir sebelumnya. Kekufuran daripada Fir'aun memang kekufuran yang sangat besar, tetapi sebelum itu sudah ada seperti Namrud. Itu juga seorang yang kufurnya tiada tara, ingkar terhadap sang pencipta. Di mana Ibrahim diabadikan di dalam Al-Quran. Ibrahim mengatakan Allahul ladzi yuhyi wa yumit. Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Maka Namrud ini mengatakan uhyi wa umit, aku yang menghidupkan dan mematikan. Tayyib. Hanya kalau di masa Ibrahim, raja Namrud masih memiliki berhala-berhala. Kalau Fir'aun ini lebih daripada itu, dia menjadikan dirinya sebagai berhala. Haitsu yaqul, di mana Fir'aun mengatakan, ya ayyuhal mala, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, wahai para pembesarku, para penggawa-penggawa kerajaanku, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak ketahui bagi kalian ada Tuhan selainku. Ini ilah di sini mungkin maksudnya Fir'aun, apakah penguasa, wallahu a'lam. Tentu dalam hati dia ya tahu kalau dia itu hanya manusia biasa lemah. Jadi dia mengatakan kalimat seperti ini. Walakin hadza min babil mukabarah wal inad. Tapi ini semata hanya sekedar mukabarah, kesombongan dan pembangkangan. Dalam artian asal si Fir'aun ini pun juga tahu ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Nahl, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa ulwa. Mereka itu menentang, tetapi pada asalnya hati mereka membenarkan. Penentangan tersebut bersumber dari kedoliman mereka dan kecongkakan serta kesombongannya. Wa fil ayatil ukhra yaqul, pada ayat yang lain Allah menceritakan, menjelaskan tentang ucapan Fir'aun. Ya Haman ibnili sorha la'alli ablughul asbab. Wahai Haman, Haman ini tangan kanannya Fir'aun, punggawa tertingginya, mungkin kalau dalam kerajaan papehnya begitu. Bangunlah untukku istana, la'alli ablughul asbab, moga-moga dengan itu aku akan bisa mencapai jalan-jalan, asbab samawati, jalan-jalan yang ada di langit sana. Fa'atali a'ila ilahi Musa, sehingga aku bisa melongok dan melihat kepada Tuhannya Musa. Jadi di sini Musa menceritakan dan menjelaskan Rabbus samawati wal ardi itu berada di atas langit sana. Dan itu adalah akidah Ahlussunnah, akidah anbiya seluruhnya yang diingkari oleh orang-orang sufi. Na'udzubillah, dan mereka menjadikannya sebagai bahan olok-olokan. Hatta Fir'aun saja faham kalimat yang diucapkan oleh Musa menunjukkan bahwa Tuhannya Musa itu berada di atas langit. Maka Fir'aun mengingkari dari sisi berita yang dibawa bahwa Tuhannya Musa itu Tuhan manusia, Tuhan seluruh daripada alam semesta berada di atas langit, itu diingkari oleh Fir'aun dengan mengatakan aku akan melongok ke sana, bangunkan setinggi-tingginya gedung, istana yang megah, yang dengan itu aku akan melongok ke langit, aku akan lihat apakah benar di sana ada Tuhan. Begitu. Tujuannya apa? Untuk mendustakan Musa bahwa di sana tidak ada siapa-siapa gitu. Jadi orang yang mengatakan Allah tidak berada di langit, ini akidahnya ngikuti daripada akidahnya Fir'aun. Alhamdulillah. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, kata Fir'aun, dan sungguh aku menyangka bahwa Musa itu dusta. Kalau seandainya cara berpikirnya Fir'aun ini keliru, maka Musa akan menjelaskan maksudnya bukan begitu, kan begitu. Tetapi dibiarkan sama Musa, karena memang Allah berada di atas langit sana. ya, tidak akan ada mampu sampai sekarang detik ini untuk bisa menembus hanya sekedar pada langit dunia. 100 tahun perjalanan untuk sampai ke sana. Untuk langit ke dunia saja tidak bisa, bukan langit yang tampak daripada pandangan mata ini, hanya sebatas kemampuan pandang mata kita terlihat biru begitu. Tapi langit betul-betul atap, atap daripada alam semesta ini, atap alam semesta yang pertama. Itu betul-betul ada tempat di sana, 100 tahun perjalanan untuk ke sana. Dan di sana betul-betul ada pintu-pintu. Pintu-pintu langit itu betul-betul ada. Dan bahkan pintu taubat yang sangat luas sekali itu terbuka dan terbentang lebar luas di ufuk timur sana. Itu betul-betul ada. Ya kalau mampu ada manusia sampai ke sana kan bisa melihatnya. Tapi jaraknya tidak memungkinkan untuk bisa ditempuh. Dan itu akan senantiasa terbuka sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya. Kemudian juga Allah beritakan ucapan Fir'aun pada ayat yang lainnya. Fa'uqid li ya Haman alabtin, maka nyalakanlah untukku Haman pada tanah liat itu. Ini bakar tanah liat tersebut untuk dijadikan sebagai ubin, batu bata. Faj'ali sorhan, kemudian buatkan untukku istana dengan batu bata tembikar yang telah dibakar tadi. La'ali atoli ila ilahi Musa, semoga dengan itu aku akan bisa melongok ke Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin, dan sungguh aku menyangka bahwa Fir'aun al-Qutai, bahwa Musa itu termasuk daripada orang-orang pendusta. Yani tidak ada di sana tuh Tuhan. Hadha huwa ta'til, ini yang dimaukan dengan kalimat ta'til. Tidak ada pencipta. Ya ini segala sesuatu ini semata terjadi sesuai dengan hukum alam. Namu tuwa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Kita hidup dan kita mati, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Jadi keberadaan alam semesta ini adalah semula ada, bukan karena diadakan. Sedangkan Allah di dalam Al-Quran telah menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dengan 6 masa, dan bahkan disebutkan awal kejadiannya. Awal kejadian daripada alam semesta disebutkan di dalam Al-Quran. Dan di dalam hadis lebih rinci lagi, yang pertama kali Allah ciptakan adalah Al-Qalam dari alam semesta ini. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan Al-Qalam untuk mencatat segala sesuatu yang akan terjadi, apa yang hendak diadakan, diciptakan dari alam semesta, semuanya dicatat oleh Al-Qalam, terus mencatat ya. Karena itu, dan Al-Qalam ini adalah makhluk Allah, tidak berani untuk kemudian sedikit pun membangkang, terus mencatat, tidak ada henti-hentinya. Hingga kemudian setelah selesai pencatatan 50 ribu tahun setelah itu baru diciptakan. Jadi setelah selesai pencatatan dalam kitab besar Lauhil Mahfudz, kitab induk, ini kitab yang langsung dicatat oleh Al-Qalam, 50 ribu tahun setelahnya baru diciptakan apa yang tercatat tersebut, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu tidaklah akan pernah meleset dari apa yang sudah tercatat di dalam Lauhil Mahfudz. Kemudian Fir'aun sendiri dalam perkara ini, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan ucapan Musa, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wa ardi basair wa inni la'adzunuka ya Fir'aun mahbura. Sungguh engkau telah mengetahui ya Fir'aun bahwasannya itu semua adalah yang mengadakan Ya, ini berbagai macam mukjizat-mukjizat tadi itu semua datangnya adalah dari Rabbul Alamin. Ada 9 paling tidak yang disebutkan dalam Al-Qur'an, 9 tanda-tanda kebenaran dan mukjizat yang dibawa oleh Musa kepada Fir'aun. Tetapi seluruh daripada mukjizat-mukjizat tersebut didustakan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Setiap kali datang malapetaka musibah yang melanda mereka dari bentuk mukjizat Nabi Musa, mereka meminta kepada Musa agar segera diangkat dan dihilangkan petaka tersebut, dan dengan itu kemudian mereka akan beriman. Ternyata setelah diangkat dan dihilangkan, mereka kembali kepada kekufuran dan mereka menyatakan bahwa Musa adalah seorang penyihir yang ulung. Sampai terakhir kejadiannya adalah mereka karena menuduh Musa sebagai penyihir, ya mereka kemudian mendatangkan para penyihir-penyihir dari berbagai macam belahan negeri. Dan pada masa itu memang ilmu sihir begitu sangat pesat berkembangnya, dan berbagai macam sihir-sihir besar, para ahli sihir didatangkan. Seluruh belahan negeri yang ada di Mesir semuanya didatangkan dan dikumpulkan oleh Fir'aun untuk menghadapi Musa. Dan terjadi kisahnya ma'ruf, tidak perlu dijelaskan lagi. Yang inti bahwasanya di sini berbagai macam ya hujjah-hujjah yang disampaikan oleh Musa kepada Fir'aun itu tidak ada maknanya dan tidak ada gunanya. Di saat kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebinasaan pada Fir'aun dan bala tentaranya. Berkata Syekh Shalih Fauzan, "Wal fitr wal uqul tadullu ala kadzib hadzal qaul." Fitrah manusia dan akal manusia menunjukkan akan dustanya, yakni kelirunya pendapat ini. Karena la yumkin wujud makhluk biduni khaliq. Karena tidak mungkin bisa terwujud makhluk dengan tanpa ada khaliq, dengan tanpa ada penciptanya. Ya, adanya kaki itu tanda di situ ada orang yang berjalan. Adanya gesekan-gesekan di aspal itu tanda baru saja dilewati oleh kendaraan. Adanya tembelek itu tanda bahwasanya di situ ada bebek. Adanya teletong di situ menunjukkan adanya kerbau atau sapi. Kan begitu. Segala sesuatu itu ada tandanya, tidak mungkin sesuatu ya keberadaannya dengan muncul begitu saja. Adanya asap berarti di situ ada api. Semua menunjukkan akan hal ini, sebab akibat. Ya kan? Seorang anak kecil sekalipun dia ditempeleng dari belakang cetok, nangis dia. Kemudian balik melihat orang, mesti akan mencari siapa yang mukul saya, kan begitu. Adanya sesuatu terjadi itu pasti ada penyebabnya. Kalau kemudian setiap orang yang ada di situ menertawai dia kemudian mengatakan enggak ada yang mukul kamu, percaya anak kecil itu? Enggak akan percaya. Ini anak kecil, fitrahnya akan mengatakan ya bahwa satu kejadian pasti ada yang menjadikan. Nah, ini orang-orang yang katanya mereka intelektualnya tinggi, cerdas. Ya. Orang-orang yang ahlul uqul tetapi tidak berakal. Alam semesta dengan sekian besar dan sekian keteraturan kemudian dikatakan tidak ada yang mengadakan, tidak ada yang mengatur. Jangankan perkara yang sebesar itu, perkara-perkara yang remeh tadi yang kita contohkan itu sudah mencukupi untuk membantah argumentasi yang sangat batil tersebut. La yujad fi'lun biduni fa'il abadan. Tidak akan didapati ada satu perbuatan tanpa ada pelakunya selamanya. Kalaupun sekarang ada istilah pesawat-pesawat siluman, memang tidak ada awaknya, tetapi ada yang mengontrol dan mengendalikan. Kan begitu. Ada komputernya. Ini bukan berarti kok kemudian bisa itu ada pesawat siluman tidak ada awaknya. Iya tidak ada awaknya, tetapi ada yang mengaturnya. Sama seperti alam semesta ini justru, ya. Memang tidak ada yang memegang matahari kemudian memutarnya begitu, tidak ada, tapi ada yang mengaturnya. Walaupun matahari, ya, dia bisa berada di angkasa sana tanpa jatuh ke bawah ataupun naik ke atas. Padahal tanpa ada tiang penyangga, tanpa ada tali yang mengereknya, menggerakkannya, tapi dia terus berjalan sesuai dengan ketetapan. Dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari berjalan pada garis edarnya. Dzalika taqdirul azizil alim, itu adalah takdir, ketetapan dari yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Maha perkasa untuk menjadikan hal yang demikian yang mustahil. Ya, banget jangankan matahari sebesar itu, kita sesuatu yang kecil saja untuk bisa dibiarkan kemudian bisa berjalan tanpa ada tali, tanpa ada penyangga, ya mustahil itu. Maka butuh sang maha perkasa. Dzalika takdirul aziz, al-aziz yang maha perkasa. Dan yang mengetahui tentang kemaslahatan hamba. Sehingga Allah menyatakan al-alim. Karena dengan itu akan tercipta kemaslahatan hamba, terjadi siang dan malam yang itu dibutuhkan oleh setiap manusia. Kita bisa bayangkan seandainya saja matahari itu ngambek sehari saja, tidak mau berjalan dia. Alam semesta akan jadi apa? Ya. Ngambek sehari. Atau ini menurut mereka, ahli-ahli ilmu alam ya, seandainya saja matahari itu maju satu derajat saja mendekati bumi, hancur kehidupan di dunia. Maju satu derajat saja, itu hancur kehidupan di dunia. Tepat pas berada di situ, itu kan betul-betul ada yang mengaturnya. Kalau matahari itu mundur satu derajat saja, maka beku kehidupan di dunia. Itu mereka yang berbicara, bukan anak. Entah dari mana, tetapi mereka mengatakan demikian. Ini adalah sesuatu yang begitu sangat tepat proporsional keberadaan matahari tersebut. Sehingga kenapa planet-planet yang lain tidak ada kehidupan di sana dan tidak memungkinkan adanya kehidupan? Ya karena itu, ya. Kedudukan matahari tersebut memang tidak memungkinkan untuk menjadi penghidupan di planet-planet tersebut. Hanya bumi saja. Hanya bumi saja. Maka itu tentunya akan bisa membuat melek mata orang-orang yang selama ini terpejam dan membuat tersingkap otak dan orang-orang yang selama ini bebal dalam memahami keberadaan Rabbul Alamin. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Allah bertanya, apakah mereka itu dicipta tanpa ada penciptanya? Artinya mereka ada begitu saja? Ataukah mereka yang mencipta diri-diri mereka? Jadi keadaan, ya, keadaan sesuatu, adanya atau keberadaan sesuatu itu tidak akan keluar dari tiga keadaan. Keberadaan sesuatu akan keluar dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya. Keadaan yang kedua, sesuatu itu sendiri yang mencipta dirinya. Keadaan yang ketiga, sesuatu itu ada karena ada yang mencipta. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan tiga perkara tersebut, kemungkinan tersebut. Yang paling mungkin untuk terjadi. Am khuliqu min ghairi syai', yakni keberadaannya begitu saja. Yakni keberadaannya adalah keberadaan dengan shodfah. Yakni kebetulan terjadi. Sesuatu yang shodfah, yakni sesuatu yang terjadi secara kebetulan, itu di awal terjadinya adalah sesuatu yang tidak beraturan. Nah, sedangkan kita melihat alam semesta dengan keberaturan seperti ini, akan secara pasti otak dan akal orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal dan pikiran akan mendustakannya. Tidak mungkin ini terjadi dengan kebetulan. Khuliqu min ghairi syai', terjadi secara kebetulan, mustahil. Kan begitu. Mustahil ini terjadi kebetulan, ya. Seorang misalnya diundang untuk masuk ke dalam satu rumah, kemudian dia melihat rumah yang sangat megah, tanam, taman-taman yang indah, masuk ke ruang tamu tersedia berbagai macam makanan, ya, kursi, meja dan sebagainya, karpet rapi sedemikian rupa, berderet makanan-makanan dan minuman dengan berbagai macam jenisnya. Kemudian datang pemiliknya mengatakan ini semua tersedia dengan kebetulan. Ini tersedia begitu saja, tidak ada yang mengaturnya. Itu kira-kira percaya apa enggak? Taman-taman itu yaitu muncul begitu saja. Rumah ini ya dia muncul begitu saja. Tidak akan ada yang percaya. Ini semua ada yang membuatnya, ada yang membikinnya. Ini perkara yang kecil sepele, rumah. Nah, bagaimana dengan alam semesta? Bagaimana dengan keteraturannya? Bagaimana dengan keberadaan segala sesuatu sesuai dengan porsinya? Ya. Bagaimana itu? Kenapa lautan kemudian bisa tenang walaupun dengan ombak yang sedemikian rupa tidak kemudian menenggelamkan daratan yang tersisa? Hanya ya kalau dibandingkan dengan lautan, daratan itu sangat kecil, mungkin sepertiganya dari bumi ini. 2/3 adalah lautan. Ya, siapa yang menahan laut untuk kemudian dia tidak meluap? Allah Subhanahu wa taala. Burung-burung bisa terbang seperti itu. Ya. Ya memang di situ bisa dipelajari adanya kantung udara dalam perutnya, adanya ini dan itu, ada udara-udara pada bagian-bagian sayapnya dan sebagainya. Siapa yang mengadakan itu? Kan pertanyaannya begitu. Itu ya ada dengan sendirinya. Loh kok bisa? Ya semesta sudah mengaturnya. Ini semua menunjukkan keteraturan-keteraturan tersebut adalah ada Sang Maha Pencipta. Manusia itu sajalah, manusia enggak usah jauh-jauh, manusia kita misalnya. Ya. Kita ini tumbuh rambut bagian kepala, rambut bagian jenggot, ya kan, bagian dagu, bagian kumis, bagian alis. Rambut itu bisa tumbuh pada tempat-tempat yang memang sesuai dan proporsional. Kan kita enggak pernah mengaturnya. Buat rambut kamu tumbuh di sini ya, enggak pernah. Ya. Rambut tumbuh sesuai dengan kehendak Yang Maha Kuasa. Coba bayangkan kalau rambut itu kemudian tumbuhnya sembarangan, yang menutupi wajah kita, menutupi bagian-bagian semua. Dan ada makhluk-makhluk yang Allah tunjukkan itu loh, seperti monyet misalnya. Walhamdulillah kita dicipta dengan ahsan taqwim. Kita melihat tidak sebagaimana gorila, ya, simpanse, orang utan dan sebagainya. Keberadaan tubuh-tubuh manusia itu wa fi anfusikum afala ta'qilun. Pada diri kalian itu sendiri terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Tidakkah kalian berakal? Maka ini semua menjadikan apa? Ya, menjadikan satu kesimpulan bahwa alam semesta ini pasti ada pengaturnya, pasti ada penciptanya. Am khalaqus samawati wal ard? Apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Tentu jawabannya tidak. Bala yukinul, bahkan mereka tidak meyakini itu. Ya pasti mereka tidak mencipta langit dan bumi. Mereka sebelumnya saja tidak ada, bagaimana bisa mencipta? Ma'ajabu ala syai min hadha, sedikit pun mereka tidak sanggup untuk memberikan jawaban pada pertanyaan-pertanyaan ini. Falahum khalaqu ghairahum walahum khalaqu anfusahum. Mereka tidak mencipta selain mereka, tidak pula mereka mencipta diri-diri mereka. Walam yujadu min ghairi khaliq, dan mereka juga tidak kemudian ada tanpa ada Sang Pencipta. Labut an yakuna khaliqun, tidak bisa tidak ya untuk adanya Sang Pencipta. Nah, ini semua adalah hukmu dzihnil jazim, istilahnya sesuatu yang memang secara akal tidak bisa tidak harus demikian. Mereka istilahkan dengan wajibul wujud. Wajibul wujud harus ada, yakni Sang Pencipta. Dan wajibul wujud itu yang harus ada itu ada, yang harus ada itu memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Keberadaannya tidak diawali dengan ketidakadaan. Dia harus memang sudah ada sebelum keberadaan segala sesuatu. Azali. Dan keberadaannya itu tidak boleh berakhir dengan tidak ada, karena nanti akan hancur semuanya kalau Sang Pencipta itu juga tidak ada. Sehingga ini adalah wajibul wujud. Wajib wujud, wajib ada. Itu hukmu dzihnil jazim, secara akal harus mengatakan demikian. Adapun alam semesta itu mereka istilahkan dengan apa istilahnya, mumkinul wujud, mumkinul wujud, mereka istilahkan begitu, mumkinul wujud adalah alam semesta. Alam semesta bisa ada bisa tidak, manusia bisa ada bisa tidak, tetapi keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu wajibul wujud. Fulan namanya Zaid, ya bisa ada bisa tidak, tidak ada masalah, tidak ada ataupun ada juga tidak ada masalah, tetapi keberadaan sang pencipta itu wajibul wujud. Jadi ada wajibul wujud dan mumkinul wujud. Wa idza kana hunaka khaliqun hal hum hadzal khaliq? Kalau di sana ada sang pencipta, apakah mereka sang pencipta ini? Hal hum khalaqu anfusahum? Apakah mereka mencipta diri-diri mereka, yakni manusia? Hal asnamuhum khalaqat syai'an minas samawati wal ard? Ataukah berhala-berhala mereka yang menciptakan langit dan bumi? Jangankan mencipta langit dan bumi, berhala ini keberadaannya saja dicipta oleh manusia. Sehingga ya, orang-orang ateis itu mengatakan ya karena yang mereka lihat mungkin adalah keberadaan daripada orang-orang musyrikin ya. Mereka mengatakan bahwasanya Tuhan itu tidak ada. Itu orang ateis ya. Tuhan itu bukan mencipta manusia, tetapi Tuhan itu dicipta oleh manusia. Jadi diadakan oleh manusia, kata mereka, orang-orang ateis ya. Mereka memperolok-olok Tuhan dari bahasa mereka ya. Memperolok-olok Tuhan dengan bahasa-bahasa yang na'udzubillah. Ya karena mereka melihatnya dari sisi manusia-manusia musyrik yang mengada-adakan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Hasya wa kalla. Hasya tentunya tidak sama sekali, wakala dan sekali-kali tidak. Wa afal uqul wal fitar takdzibu hadzal qaul, maka akal ataupun fitrah manusia mendustakan ucapan ini. Wa fil akhiratil ukhra tahaddahum wa qal, dan di akhirat yang lain nanti, di akhirat nanti ini maksudnya di kesempatan yang lain nanti, Allah Subhanahu wa taala menantang mereka, waqal hal min khaliqin ghairullah, adakah pencipta selain Allah? Falam yujibu, mereka pun juga tidak bisa untuk menjawabnya. Ya mereka tentu kalau di akhirat sudah pasti menjawab tidak ada ya, di akhirat tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Naftafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallahi.